demi kemekaran pangwangunan Mualatra. Seterasna ngamolari dungdunan lalang seati kembang pasir mulang ka kota gantung ngegali neng kawi asih Gusti. Aduh. galunggung bitu. Thank you.